Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan, Buya, bagaimana jawaban atau sikap kita sebagai orang awam ketika dalam pergaulan atau interaksi bertemu sekelompok orang yang dalam tanda kutip selalu menanyakan mana dalilnya atau apa dalilnya, terutama untuk ritual-ritual ibadah yang biasa kita lakukan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau ada orang bertanya, apa dalilnya? Ya. Yang pertama begini. Yang tidak tahu jangan sok tahu, itu susah. Katakan aku ngikut guru saya. Paling sederhana. Kalau dia sok tahu, harus ada tahu dalilnya ya. Langsung saja. Sampean pernah sholat enggak? Pernah sholat? Coba bacakan sholatnya. Mana dalilnya? Itu kan lagi, ayo kalau bisa dia. Sudahlah, itu orang sok sombong kalau orang sok mana dalilnya itu. Bales saja. Kamu pernah enggak ngeluarkan zakat begini? Pernah ngeluarkan. Mana dalilnya? Ayo, mau apa? Itu orang paling sombong sedunia itu. Kita itu mukallid taklid sama ulama, sudahlah gampang saja. Jebak sebuah amalan apa? Mana dalilnya? Mau ngomong apa dia? Ya Allah, kalau ini dipaksakan kepada orang awam enggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya mana dalilnya? Akhirnya kabirownya belum hafal, ngapal dalilnya dulu. Fatihahnya enggak sempat hafal, ngapal dalilnya dulu, begitu. Sudah begitu dibohongi enggak ngerti kan? Dan kebiasaannya orang yang suka pakai mana dalilnya itu biasanya Al-Quran bunyi begini artinya beda, dan kita buktikan itu. Suka bohong karena gak punya dalil, akhirnya asal Al-Quran bunyi artinya begini, lain. Gak nyambung. Ada kita amati, Al-Quran ngomong di sana, dia ngomong di sini, gak ada nyambung tuh. Ini adalah pendusta malahan dia itu. Kalau kita tidak, saya ikut ulama. Ulama gede, madhab Imam Syafi'i. Bertaklid kita ini. Taklid gak boleh, bolehnya ittiba. Ya salam. Ittiba dengan taklid mau dibeda-bedahin. Taklid bagaimana, ittiba bagaimana. Ittiba itu mengikuti Rasulullah dengan mengikuti ulama dengan tahu dalilnya. Balik lagi situ, jebak lagi itu orang. Sudahlah gak usah sombong. Dan insya Allah lah, itu gampang lah orang-orang begitu. Gitu saja. Belum lagi gurunya mereka, gurunya yang hidup di abad ke-7, kita punya satu buku usul fikihnya, di situ disebutkan. Kalau ada seorang mustafti, lah ini tolong amanat, kalau pengin tag-nya kami kasih. Orang yang sok berdalil-berdalil ini ternyata imamnya yang paling dikagumi itu mempunyai satu buku kitab usul fikih. Dan tidak semua orang banyak yang tahu, kita tahu. Karena memang kita waktu itu ya belajar usul fikih, kita ngumpulin buku-buku usul fikih. Di dalam buku itu disebutkan sebuah kisah. Pengarang ini khusus orang yang sering interaksi dengan mereka yang sok ada dalil, nanti boleh datang kita kopi. Jika ini yang diimamkan oleh orang ini berkata, kalau ada orang bertanya kepada seorang mufti, kemudian dijawab oleh mufti dengan sebuah jawaban, kok lalu bertanya mana dalilnya, apa katanya orang ini? Fadribuh, suruh mukul saja. Bukan kita loh ya. Suruh mukul saja. Artinya kalau ada orang bertanya mana dalilnya, menurut imamnya harus dipukul. Ngamalkan imamnya atau enggak? Kalau Anda ingin mengamalkan imamnya ini, sebuah buku yang ditulis oleh imamnya, enggak ini. Imamnya mereka ini, imamnya orang yang sok tanya dalil ini, cobalah kalau kita tidak punya data ini jangan didengar omongan kita. Ada di situ disebutkan, bahkan kita nukil dalam sebuah risalah kita waktu kita nulis S2 dulu, pernah risalah kita bab masalah ijtihad, taklid dan tanfik. Kita nukil langsung dari bukunya. Di situ ada, kalau ada orang bertanya kepada seorang mufti lalu mufti menjawab ke orang itu tanya mana dalilnya, langsung fadribu, pukul saja. Waduh, habis. Itu jawaban yang kedua, itu paling enak itu. Ngomong bahasa Arab saja enggak ngerti kok tanya dalil misalnya, bisa dibohongi kan tambah nanti. Sudah sam'an wa ta'an, jadi begitu kiai ya pulang. Kan enak begitu, langsung diamalkan. Pakai dalil enggak paham lagi. Ingat, dalilnya apa ya? Terus yang diomongin apa tadi? Nggak ketemu akhirnya. Sudah dalilnya nggak hafal, yang diomongin nggak inget. Terus bagaimana mau belajar agama? Baik. Terserah, boleh milih yang pertama, boleh milih yang kedua. Yang nyuruh bukan saya, gurunya tuh. Gurunya bukan, enggak kan, ini gurunya. Dan ini ada tag-nya. Bisa dilihat di salah satu risalah kita, satu risalah 150 halaman, itu bisa diambil salah satu masalah ini. Kita nukil dari ulama-ulama yang murid-muridnya anti taklid, ternyata ada kalimat seperti itu ya taklid namanya. Enggak usah pakai dalil, bahkan tanya dalil, fadribuh, pukul saja.